وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بإذن الله تعالى kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Masadir Al-Asilah karya Syekh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad wafaqahullahu taala. Masih pada pembahasan tentang ahwal atau keadaan Jazirah Al-Arabiyah wa kharijaha qabla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan keyakinan orang-orang jazirah yang ada di Jazirah Al-Arabiyah maupun yang di luar Jazirah Al-Arabiyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh al-muallif rahimahullah taala tentang gambaran secara global keadaan mereka. Adapun secara rinci dan detailnya telah kita paparkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dari keadaan orang-orang musyrikin Arab, kemudian disusul tentang keadaan orang-orang Al-Yahudiyah yang tinggal di sekitar negeri Arab atau yang di luarnya, di Palestina, di Mesir dan lain sebagainya. Juga keadaan orang-orang Nasrani dan keyakinan-keyakinan mereka. Juga keadaan manusia selain mereka yang tinggal di luar Jazirah Al-Arabiyah, di India, di Eropa, di Amerika, di Persia dan lain sebagainya. Secara global kata muallif rahimahullah, laqad 'ashat al-bashariyyatu fi dhalamin min al-jahiliyah. Bahwasanya manusia ketika itu hidup dalam kelaliman, kezaliman dan kebodohan, yaitu pada abad ke-6 dan ke-7 miladi. Kata muallif, itsadatil wasaniyat wal khurafat wal asabiyat wal qabaliyat wat tabaqiyat wal mafasid al ijtimaiyah was siyasiyah, yang mana menyebar atau merebak di antara mereka penyembahan terhadap berhala, adanya khurafat, keyakinan-keyakinan yang melenceng dari akal sehat, wal asabiyat fanatisme kesukuan, fanatisme kabilah, wat tabaqiyat juga ada kesenjangan sosial di antara mereka dan kerusakan-kerusakan sosial lainnya yang merebak sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khurifat mu'azzamul afkar al-islahiyah as-salimah, dan juga telah dirubah mayoritas atau sebagian besar pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran kebaikan, ajaran-ajaran yang sesuai dengan fitrah as-salimah, dengan fitrah yang sehat, baik itu ajaran yang datang dari para anbiya wal mursalin, ataupun dari para pengikut-pengikutnya. Alladzina istaqamat fitaruhum 'alal haqq, yang mana fitrahnya lurus di atas al-haq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tentang atau mengungkapkan tentang hakikat keadaan mereka dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum jami'an illa baqaya min ahli al-kitab. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada seluruh penduduk bumi. Famaqatahum, Allah subhanahu wa ta'ala memurkai mereka, baik orang-orang bangsa Arabnya maupun bangsa non-Arab, jami'an seluruhnya. Akan tetapi terkecuali baqaya min ahlil kitab, kecuali sedikit saja dari kalangan ahlul kitab, yaitu mereka yang masih berpegang teguh dengan agama yang tersisa dari agamanya Isa alaihi salam dan juga dari agamanya Ibrahim alaihi salam. Ini adalah keadaan mereka secara global di seluruh penjuru negeri, dalam keadaan kelaliman, kezaliman, penyembahan terhadap berhala merebak di mana-mana. Daerah Mesir, daerah Syria, daerah Eropa, yang mana mereka kanu ala dini Nasraniyah, mereka semua di atas agama Nasrani. Alladzi kama qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anna an-nasara la yatasawwaruna ma yaqulun. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang orang-orang Nasrani ketika itu dan sampai sekarang. Sebab mereka an-nasara la yatasawwaruna ma yaqulun, mereka enggak pernah berpikir dari apa yang mereka katakan atau mereka ucapkan. Enggak pernah difikirkan dulu apa yang mereka ucapkan. Yaquluna wa yatakallamuna bijahlin. Mereka berbicara dengan bodohan. Wa yajma'una fi kalamihim bainal mutanaqidat, dan mengumpulkan perkataan-perkataan mereka dengan perkataan-perkataan yang bertabrakan atau kontradiksi. Inilah keadaan orang-orang Nasrani yang hidup di sekitar Jazirah Al-Arabiyah maupun di luarnya, juga di Iran, India dan lain sebagainya. Mereka ada yang menyembah ya'budun al-anasir at-tabi'iyah, mereka ada yang menyembah unsur-unsur alam, batu, tanah, udara, air. Wa yuqaddisunaha mithla syamsi wan nar wat turab, dan juga mereka mengkultuskan atau mengagungkan matahari dan api, yang mereka katakan bahwa ini simbol cahaya, simbol apa namanya, terang. Wat turab wal ma wal hawa, dan juga unsur-unsur alam lainnya, yang mana kata mereka itu memiliki unsur kebaikan, unsur kesucian dan lain sebagainya. Juga ada di daerah Cina dan sekitarnya, mereka menyembah ya'budun al-wasaniyah. Ada sebagian mereka yang menyembah berhala-berhala, ada sebagian mereka yang menyembah sesuka mereka. Mereka mau menyembah batuan, mau menyembah pepohonan, daun, sapi, kambing, semua disembah boleh, kata mereka. Juga menyembah arwah-arwah, menyembah roh-roh yang telah wafat dari nenek moyang mereka. Ini adalah keadaan mereka. Juga di India dan sekitarnya ada yang menyembah apa namanya al-kaun, atau Brahma, Siwa, Wisnu dan lain sebagainya dari sesembahan-sesembahan mereka. Juga ada orang-orang Yahudi yang mana mereka menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala seperti manusia, bisa salah, bisa lupa, bisa sakit, bisa capek dan sebagainya. Bahkan mensifati para anbiya wal mursalin dengan sifat-sifat yang tidak layak. Bahkan mengatakan umat-umat selain mereka, yakni selain Yahudi, itu seperti kambing-kambing gembalaan yang boleh dibunuh kapan saja, boleh disiksa dan lain sebagainya. Dan mereka yang mengatakan bahwasanya wanita-wanita selain kalangan Yahudiyah itu sebagai mumisat, sebagai pezina. Masyaallah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keadaan mereka sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kaidah al-qail al-arba, qaidul arba yang ketiga, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah mereka orang-orang yang ibadahnya macam-macam. Minhum maya'budul syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum maya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum maya'budul anbiya was salihin, di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum maya'budul asjar wal ahjar, di antara mereka ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Dan seluruhnya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didakwahi bil hikmah wal mau'izal hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini adalah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak membedakan satu dengan yang lainnya, sehingga Islam muncul di tengah-tengah mereka bagaikan cahaya pelita yang menerangi dari kegelapan kesyirikan, dari kegelapan kezaliman dan penyimpangan-penyimpangan akhlak lain. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha khalaqa khalquhu fi zulmah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya dalam kegelapan atau keadaan zalim. Wa alqa alaihim nu min nurihi. Kemudian Allah lemparkan atas makhluk-makhluknya atau kepada makhluknya min nurihi sebagian dari cahayanya. Faman asabahu min zalikan nur ihtada, barang siapa yang mendapatkan cahaya tersebut, kena cahaya tersebut, maka dia berada di atas hidayah dan petunjuk. Waman akhtaah, barang siapa yang tidak terkena cahaya yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan, maka dhalla, dia akan tersesat. Ini adalah gambaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hidayatul Hayara, lidzalika ba'atsa rusulahu liyukhrijan nas au liyukhrijun nasa minaz zulumati ilan nur. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasulnya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Faman asajabahum kharaja ila nur, barang siapa yang menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya para anbiya sebelum-sebelumnya, maka dia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Wa man lam yujibhum baqiya fi dhiqin wa zalamah allati khuliqa fiha, dan barang siapa yang tidak menjawab atau tidak menerima dakwah mereka para anbiya, maka mereka tetap dalam keadaan sempit dadanya, dalam keadaan gelap dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa tetap seperti keadaan awal mula diciptakan, dalam keadaan zalim, yaitu keadaan seluruh manusia zaluman jahula, mereka senantiasa dalam keadaan zalim dan dalam keadaan jahil. Maka diperlukan hidayah, maka diperlukan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya rasul dari kalangan kalian, yaitu dari manusia, untuk mengeluarkan kita semua dari kegelapan, dari kezaliman, dari kemaksiatan menuju cahaya, hidayah, petunjuk, nur, dari hawa nafsu yang mana senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ini adalah hikmah diantara hikmah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia menjadi terang. Dunia menjadi jelas, baik siang maupun malam, itu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata al-muallif rahimahullahu taala, min al-maulid ila al-mab'ats. Pasal yang pertama yang menjelaskan tentang keadaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diutusnya menjadi seorang nabi dan rasul. Al-mabhatsul awal, pembahasan yang pertama tentang nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Seorang talibul ilm hendaknya menghafalkan nama beliau beserta nasab-nasabnya. Karena nasab beliau min asrafin nasab, nasab yang paling mulia, garis keturunan atau silsilah keturunan yang paling mulia. Sehingga ada di antara ulama Arab atau ulama yang menghidupkan kembali bahasa Arab, yaitu Syekh Mahmud Syakir alaihi rahmatullah. Beliau karena ingin menghidupkan kembali kedudukan Arab di mata orang-orang Islam khususnya, dan di mata musuh-musuh Islam, sehingga beliau menamakan anak beliau dengan salah satu di antara kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fihr. Maka boleh kita namakan anak-anak kita dengan kakek-kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau rahimahullah menamai anaknya dengan Fihr, sehingga kunyah beliau Abu Fihr Mahmud Muhammad Syakir alaihi rahmatullah. Ini adalah nama beliau, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ila akhir. Akhraja hadha al-qadr bin nasabihi al-Bukhari fi sahihihi. Sampai ke Ma'ad ibn Adnan, ini adalah nasab yang sampai kepada kita secara berurutan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya. Wa huwa al-mujma'u alaihi bainal ulama, dan inilah nasab yang disepakati oleh para ulama, nama-namanya dan urutan-urutannya. Dari Muhammad bin Abdul Muttalib bin Abdi bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Mu'ad al-Akhir sampai Adnan, ini mujma'un alaihi bainal ulama, sepakat para ulama. Amma ma ba'dahu ila Adam alaihi salam fa mukhtalafun fihi katsiran. Adapun nasab beliau sampai kepada Adam alaihi salam, maka ini banyak khilaf di antara para ulama tentang nama-nama mereka. Wa laisa fihi ma yu'tamadu alaihi, dan tidak ada yang bisa dijadikan sandaran terkait dalil-dalilnya atau dari perkataan-perkataan para ulama lainnya. Walakin mimma la khilafa fihi anna Adnan min nasali Ismail ibn Ibrahim. Akan tapi yang tidak ada khilaf padanya bahwasanya Adnan, Ma'ad ibn Adnan, Adnannya ini adalah dari keturunan Ismail alaihi salam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari anak-anak Ismail, yaitu Bani Kinanah. Berarti sudah jelas bahwasanya Kinanah yang bersambung sampai ke Adnan, dan Adnan masih keturunan atau keturunan dari Ismail alaihi salam atau Ismail ibn Ibrahim alaihima assalam. Ada faedah dari Al-Qadhi Iyad rahimahullah dalam kitabnya Asyifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, juga dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayatu wa Nihayah tentang nama Muhammad Imam Ahmad alladhi ata fil kutubi wa busyarat aw basyarat bihi al anbiya famana Allahu bi hikmatihi ay yusamma bihi ahadun ghairuh. Adapun penamaan nama Ahmad yang tercantum dalam kitab-kitab mereka, yakni Taurat dan Injil, dan juga yang dikabarkan oleh para anbiya wal mursalin tentang kedatangan Nabi Muhammad atau Ahmad, famana Allahu bihikmatihi ayyusamma bihi ahadun ghairu. Maka dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah menahan kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh manusia yang ada, untuk menamai anak-anak mereka, menamai seseorang dengan nama Ahmad. Jadi tidak ada nama Ahmad dari zamannya diutusnya, dari zamannya Adam sampai mau diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada seorang pun yang namanya Ahmad. Sehingga ayu sama bihi laisa ayu sama bihi ahadun ghairuh wa la yudda'a bihi mad'uun qablahu, dan tidak ada seorang pun yang dipanggil dengan panggilan Ahmad. Untuk apa? Kata qadiyat, hatta la yadkhul labsun ala dha'ifil qalbi aw syaq, sehingga tidak ada kerancuan bagi orang-orang yang lemah hatinya atau orang-orang yang dalam keadaan ragu tentang bisyarah atau kabar gembira bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada namanya seseorang bernama Ahmad, yaitu sebagai penutup para nabi yang diutus kepada seluruh manusia, tidak diutus kepada kaumnya saja. Ini yang ada dalam kitab-kitab mereka, At-Taurat wal Injil. Bukan hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan orang-orang itu tidak ada di benak mereka untuk menamai anak-anaknya dengan Ahmad. Hatta la yadkhul labsun, sehingga jika ada mereka membacakan kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil, mereka menemukan nama Ahmad, maka tidak ada Ahmad yang lain selain Ahmad ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika Muhammad, dan juga nama Muhammad, lam yusamma bihi ahadun minal arabi wala ghairuhum. Begitu pula nama Muhammad, tidak ada seorang pun yang memberi nama Muhammad dari kalangan Arab ataupun selainnya, kecuali sampai ansha'a qubayla wujudihi sallallahu alaihi wasallam wa minadihi, sampai dekat waktu munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelahirannya, baru ada beberapa orang, segelintir orang yang menamai anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Itu pun apa? Itu pun dikarenakan telah terdengar di telinga mereka bahwasanya akan datang waktunya sebentar lagi. Ada seorang nabi yang diutus namanya Muhammad. Maka fasamma qaumun qalilun minal arab abna'ahum bidzalik. Maka dari itu ada sebagian kaum sedikit dari kalangan Arab yang menamai anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Agar apa? Roja'a yakuna ahaduhum huwa. Supaya barangkali berharap, mereka berharap jika diberi nama Muhammad, ini adalah itu yang dimaksudkan dalam kitab-kitab ahli kitab, yaitu Taurat dan Injil. Muhammad, barangkali anak saya, barangkali anak saya. Sehingga mereka berharap barangkali ada di antara yang dinamai Muhammad ini adalah termasuk nabi yang dimaksudkan dalam kitab-kitab Taurat dan Injil. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kepada siapa berhak yang menjadi nabi, yang akan menjadi nabi terakhir, yang akan menjadi rasul terakhir. Allah lebih paham. Bahkan ketika orang-orang Quraisy menentang atau menginginkan bahwasanya rasul itu berada di kalangan mereka, dengan mengatakan waqalu laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryataini azim ahum yaksimuna rahmat rabbik. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengatakan bahwasanya seandainya utusan atau rasul itu diutus dari kalangan kami, ya, ahlu Makkah dan ahlu Taif, ya, yaitu yang mereka sebut dengan Qaryatain al-Azim, ya, dua negeri yang besar, ya, yang memiliki kekuatan, ya, yang memiliki harta melimpah, gitu kan. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ahum yaksimuna rahmat rabbi. Ya. Apakah engkau atau mereka orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab lainnya adalah yang membagikan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Sungguh Allah Subhanahu wa taala sematalah yang berhak untuk menentukan, ya. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha mencipta dan satu-satunya zat yang memiliki hak untuk memilih siapa yang terbaik di kalangan hambanya. Siapa yang pantas untuk menjadi rasul? Siapa yang pantas untuk menjadi orang yang baik? Siapa yang pantas menjadi penduduk al-jannah? Siapa yang pantas menjadi penduduk an-nar? Nasallallahu alaihi wasallam atawal afiyah. Wa hum, dan di antara mereka yang menamai anak-anak mereka dengan Muhammad, ya, sebelum datangnya atau sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad ibn Uhayhah ibn Julah al-Ausi dari Bani Aus, dan Muhammad ibn Maslamah al-Ansari, juga Muhammad ibn Sufyan ibn Mujasi' wa ghairuhum sittah, ya, dan lain sebagainya, ada 6 orang. La sabi'a lahum, tidak sampai 7, apa tidak ada yang ketujuh, hanya 6 orang dari seluruh Arab itu, hanya 6 orang, dan itu pun ketika mau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya orang yang pertama kali memberi nama Muhammad, ya, di antara 6 orang itu adalah Muhammad ibn Sufyan ibn Mujasi', ya. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala hama kullaman tasamma bihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, agar tidak ada seorang pun yang memberi nama dengan nama Muhammad, ya, dan tidak ada seorang pun yang yadda'i nubuwah au yadda'iha lahu ahadun, ya, sehingga tidak ada orang yang mengklaim, ya, dirinya menjadi nabi atau mendorong seorang untuk menjadi nabi dikarenakan nama Muhammad. Au yadhhar alaihi sababun yusakiku ahadan fi amrihi, sehingga tidak ada yang ragu ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah, ya, yang dikabarkan dalam ahlul kitab atau yang dikabarkan oleh orang-orang ahlul kitab dalam kitab-kitab mereka bahwasanya ini adalah Muhammad, ini adalah Ahmad yang dimaksud, ya. Hatta tattafiqat au tahaqqaqat as-simatani lahu sallallahu alaihi wasallam wa lam yunaza' fihima, sehingga, ya, terrealisasikanlah nama Ahmad dan Muhammad pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seorang pun yang membantahnya. Ini adalah faedah dari Al-Qadhiyat tentang nama Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nah, qala mu'allif rahimahullah wa akhwaluhu min bani Zuhrah, dan keluarga dari atau keluarga paman-paman dari sisi ibunya itu berasal dari bani Zuhrah. Li'anna ummahu Aminah bintu Wahbin, karena ibunya yang bernama Aminah binti Wahab kanat minhum, itu berasal dari bani Zuhrah ibn apa namanya Kilab ibn Murrah yang nasabnya bertemu di sana. Wayal takin nasabuhu binasabiha fi Kilab ibn Murrah, yang mana nasab beliau yang di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nasab ibunya itu bertemu di kakek yang kelima yaitu Kilab ibn Murrah. Wa sya Allah ayyakuna min a'la wa atharu ahli al-ardi nasaban wa asrafuhum qauman wa qabilatan wa fakhdha, dan merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari nasab yang paling tinggi, nasab yang paling suci di antara seluruh penduduk bumi ketika itu. Wa asrafuhum qauman wa qabilah, suku, qabilah, marga berasal dari yang paling baiknya, yang paling mulianya di seluruh penduduk bumi yang ada. Wahia hada, wafi hada, yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala istafa, ya, memilih. Istafa atau ijtaba itu dalam bahasa Arab artinya memilih yang terbaiknya. Yani ikhtara afdaluhu, memilih yang terbaiknya. Maka jika kita artikan inna Allah astafa Kinanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih Bani Kinanah yang terbaik, sebagai yang terbaik dari anak-anak Ismail. Wastafa Quraisan min Kinanah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih Quraisy dari Bani Kinanah, artinya dari kalangan, dari banyaknya kabilah-kabilah yang ada anak keturunan Kinanah, itu Quraislah yang paling bagus, yang paling mulia garis keturunannya. Wastafa min Quraisy Bani Hasim, dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih Bani Hasim di antara kabilah-kabilah Quraisy yang ada. Wastafani min Bani Hasim, dan aku dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala keluar dari Bani Hasim, yakni di antara Bani Hasim, Bani Hasim lainnya, anak-anak Hasim, itu yang paling afdal, yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu inna Allah azza wa jal yawma khalaqal khalqa ja'alani fi khairihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika awal mula menciptakan makhluknya, ja'alani fi khairihim, Allah telah menjadikan aku, yakni Nabi Muhammad, di antara Bani Adam, fi khairihim, yang terbaik di antara Bani Adam. Summa hina farraqahum, dan kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala membagi bangsa-bangsa, ada bangsa Arab dan bangsa non-Arab, atau bahasa Arab dan Ajam. Hina farraqahum ja'alani fi khairil fariqain. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala membagi bangsa-bangsa bagi penduduk bumi, Allah jadikan aku berada di salah satu yang terbaik di antara dua bangsa, yaitu dari bangsa Arab. Maka dari itu bangsa yang terbaik adalah bangsa Arab, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' Siratul Mustaqim. Beliau mengatakan, fa innal ladzi 'alaihi ahlus sunnah wal jamaah, merupakan keyakinan ahlus sunnati wal jamaah, anna jinsal arab afdal bin jinsil ajam wa ghairihim, bahwasanya bangsa Arab merupakan bangsa yang terbaik daripada bangsa-bangsa selainnya. Ini merupakan bantahan terhadap orang yang membenci Arab, orang-orang yang tidak suka dengan Arab, pakai cadar dibilang, wah, oh, ini mah adatnya Arab, kita di Indonesia NKRI harga mati gitu ya. Harus budaya Indonesia, pakai kerudung ya, pakai sarung bagi laki-lakinya, enggak usah pakai jubah-jubahan. Itu adatnya orang Arab. Artinya apa? Di dalam hatinya ada kebencian terhadap Arab. Maka ini sudah jelas bahwasanya orang yang mengatakan demikian laisa min ahli sunnah. Kenapa? Karena keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah anna jinsal Arab afdalu min jinsi ghairihim au min jinsil ajam wa ghairihim. Bahwasanya bangsa Arab merupakan bangsa yang terbaik di antara bangsa-bangsa lainnya, di antara bangsa Ibrani, bangsa-bangsa Yahudi, atau bangsa Siriani, bangsa Nasrani, atau bangsa Romawi, Persia dan selainnya. Dan anna Quraisan afdalul Arab, dan merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Quraisy merupakan bangsa terbaik, afdalul Arab, bangsa Arab yang paling terbaik adalah bangsa atau kabilah Quraisy. Wa anna Bani Hasim afdalu Quraisy, dan bahwasanya Bani Hasim atau anak Hasim merupakan yang paling baik di antara Quraisy. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu Bani Hasim fa huwa afdalul khalqi nafsan wa nasaba. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling baik, baik secara zatiyah, dirinya beliau, maupun secara garis keturunannya. Dan kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal ghalibu anna mithla hadzal kalam, yakni orang yang mengatakan yakni bangsa non Arab itu lebih bagus selama dia bertakwa, pokoknya ada subhat-subhat yang menjelek-jelekan bangsa Arab. Sebagaimana yang di Indonesia terkenal yang mengatakan demikian. Kata Ibnu Taimiyah, mayoritas orang yang mengatakan demikian, la yasduru illa an nifaq. Tidak muncul dari dirinya, perkataan itu tidak akan muncul kecuali dari orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan. Walihada ja'a fil hadis, maka dari itu datang hadis Nabi SAW yang mengatakan hubbul Arab iman. Cintaan terhadap bangsa Arab merupakan keimanan. Wa bughduhum nifaq. Dan membenci bangsa Arab secara umum merupakan kemunafikan. Dan lafaz lain, hubbul Arabi minal iman. Cintai bangsa Arab merupakan keimanan. Wa bughduhum al-kufr. Dan membenci mereka merupakan kekufuran. Dan juga ada syahid lainnya yang menguatkan hadis ini, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Salman Al-Farisi, ya, beliau dari Persia, bukan bangsa Arab. Ya. Ketika mereka, Rasul mengatakan kepada beliau, ya Salman, la tubghiduni fatufariqu dinak. Ya. Janganlah engkau, wahai Salman, membenciku sehingga engkau keluar dari agamamu. Qultu ya Rasulullah, kaifa ubghiduka? Bagaimana mungkin aku membencimu? Wabika hadani Allah, dan di tanganmu lah aku diberikan oleh hidayah oleh Allah, oleh sebabmu lah aku diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubghidul Arab fatubghiduni. Jika engkau membenci bangsa Arab, maka engkau telah membenciku. Ini adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam At-Tirmidzi mengomentari hadis ini, kata beliau, hadisun hasanun gharib. Hah? Berarti apa? Hadis hasan lidzatihi. Nah. Ini kata beliau. Maka berhati-hati, jagalah lisan kita, jagalah pemahaman kita dari apa namanya? Pemahaman liberalisme yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, ya. Dan tetap kita menjaga bahwasanya mengambil ilmu dari seorang yang siqah, ya, terpercaya, ya, karena inilah jalannya salaf, ya, dalam metode mengambil ilmu, tidak sembarangan liku liman habba wadab, dari semua orang yang mengatakan agama Islam demikian-demikian, ya, jangan tersilaukan dari orang-orang yang belajar di luar negeri di sana, ya, jangan tersilaukan dengan gelar, ya, doktor, profesor. Tetap unzur amman ta'khuzuna dinakum au unzuru amman ta'khuzuna dinakum, ya. Lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu sehingga kita tidak terjatuh dalam syubhat-syubhat yang sangat dahsyat di akhir zaman ini. Kata Rasulullah SAW, summa hina ja'ala al-qabaila ja'alani fi khairi qabilah. Kemudian kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan kabilah-kabilah ada di situ, maka Allah jadikan aku berada di kabilah yang terbaik. Sumahina ja'alal buyut ja'alani fi khairi buyutihim. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang bersuku-suku, ya, bermarga-marga, maka Allah jadikan aku di antara marga yang terbaik. Fa ana khairuhum nasaban wa khairuhum baitan. Maka akulah, ya, orang yang terbaik secara nasabnya, orang yang terbaik secara marganya. Ini merupakan bantahan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Quraisy, ya, menggibahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad ini berasal dari kabilah, dari nasab yang jelek, nasab yang tidak mulia dan lain sebagainya. Maka ketika itu Rasul bangkit dan berkhutbah di atas mimbarnya yang mengatakan ana khairuhum nasaban wa khairuhum baita. Bahwasanya akulah orang yang paling baik nasabnya, akulah orang yang paling baik marganya. Bahkan ini walam yastati Abu Sufyan ayun kira uluwa wa sumuwa nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Sufyan tidak bisa mengingkari, ya, tingginya dan baiknya nasab atau garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ragmi mimma kana lahu min adaa li Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla islamihi, ya. Di samping beliau dahulu ketika masih menaruh kebencian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam, ya, tapi beliau karena insafnya, ya, karena ini merupakan akhlaknya Arab, ya, yaitu al-wafa, setia, ya, senantiasa menepati janji, ya, senantiasa yasdukul hadis, ya, jujur dalam perkataannya. Ini merupakan akhlak Arab yang mulia, yang tidak ada di apa bangsa-bangsa lainnya. Walam yastati Abu Sufyan ayun kira uluwa wa sumuwa nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa mengingkari Abu Sufyan walaupun dalam keadaan musyrik ketika itu. Ketika ditanya oleh Herakul, Malik Rom, Heraklius, Raja Romawi di Syam, ketika itu ketika menanyakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sufyan, huwa fina zu nasab. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kami merupakan orang yang memiliki nasab yang mulia. Ini diakui sendiri oleh musuhnya ketika itu. Dan kata Syekh Rabi hafizahullah taala, barangkali inilah yang menjadi sebab Abu Sufyan masuk ke dalam Islam, dikarenakan kejujurannya ketika ditanya oleh Heraklius tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebab hidayah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Abu Sufyan, dikarenakan yasdukul hadis, jujur dalam berkata. Ini adalah Abu Sufyan ridwanullah ta'ala alaih. Zalikum huwa nasabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi samma jadduhu Abdul Muttalib wa ummuhu Aminah bihazal ismi ragbatan minhuma an asma'i ahli baytih. Inilah nasab yang mulia, nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberi nama oleh kakeknya Abdul Muttalib dan ibunya Aminah dengan nama ini, ragbatan min huma an asma'il ahli baitihi, yang mana ketika itu keduanya tidak senang atau enggak suka ketika memberi nama dengan nama-nama keluarganya yang sudah ada ya, nama-nama yang sudah ada dari dulu ya. Mereka berdua ini, Abdul Muttalib dan ibunya Aminah, ingin menamai dengan nama yang belum ada ya, nama yang belum pernah disebutkan ya, atau belum pernah ada seorang yang memberikan nama itu ya, di keluarganya. Maka Abdul Muttalib ya, dan Aminah ibunya memberikan nama Muhammad kepada beliau ya, dengan alasan apa? Arada ayyahmadahu Allahu fis sama wa khalqihi fil ard, dengan harapan nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memujinya di langit dan juga makhluk-makhluknya akan memujinya di muka bumi ini. Ini harapan dari kakeknya Abdul Muttalib dan ibunya Aminah. Dan benar sesuai dengan harapan mereka berdua, bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dipuji di langit maupun di bumi di antara seluruh makhluknya. Kita cukupkan sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.